7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Kamis 23 Desember 2021, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Syederalun dari Semelu yang dilaporkan Sari Mulyasno. Syederalun, sebanyak 15 kepala keluarga yang baru menempati lokasi transmigrasi Sigulai di Kabupaten Semelu akan diberikan bantuan berupa bibit tanaman usaha dalam memulai kegiatannya di lokasi transmigrasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semelu, Kasirman, mengatakan bahwa oleh Pemkab Semelu akan terus mendampingi 15 KK yang baru menempati lokasi transmigrasi tersebut sampai bisa mandiri. Kepada serambinews.com Rabu kemarin, Kasirman mengatakan memulai kegiatannya akan diberikan bantuan berupa bibit pinang batara dan jernang yang nanti ditanam di lahan usaha yang sudah disiapkan. Kemudian disupport juga dari Dinas Perkebunan dan Peternakan yang akan memberikan bantuannya untuk warga yang tinggal di lokasi transmigrasi. Sebagaimana diketahui Syederalun bahwa sebanyak 15 kepala keluarga warga transmigrasi yang baru menempati Sigulai berasal dari Pulau Jawa yang baru tiba di Semelu pada pekan lalu. Kondisi terkini mereka dalam keadaan sehat dan terus diberikan pendampingan. Setelah dari Semelu, kita beralih ke Sabang bersama laporan Muhammad Hadi. Syederalun Forkopimda Kota Sabang mengeluarkan seruan bersama terkait dengan malam pergantian tahun baru 2022. Wali Kota Sabang Nazaruddin S. Iko menyampaikan unsur Forkopimda Kota Sabang telah sepakat untuk melarang semua lapisan masyarakat, khususnya yang beragama Islam, agar tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif pada malam pergantian tahun baru 2022. Wali Kota Sabang Nazaruddin S. Iko yang akrab disapa Tengku Agam, Rabu kemarin mengatakan, berdasarkan kesepakatan Forkopimda Sabang, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya hura-hura, seperti meniup trompet dan menyalakan kembang api pada malam pergantian tahun baru. Tengku Agam juga menegaskan agar seluruh masyarakat Sabang tidak melakukan aktivitas yang bernuansa Islami, seperti zikir, yasinan, tausiah, atau lain sejenisnya. Karena hal ini dapat menyesatkan pemahaman masyarakat, seolah-olah perayaan Tahun Baru Masehi diperbolehkan menurut Islam. Lebih lanjut dikatakannya kepada pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegara agar dapat menyesuaikan sikap, perilaku, dan pakaian dengan kondisi adat serta budaya di masyarakat Sabang yang melaksanakan syariat Islam. Kepada para wisatawan, pelaku wisata, pemilik hotel maupun restoran atau kafe agar tidak memfasilitasi kegiatan dalam bentuk apapun. Setelah dari Sabang, kita beralih ke Aceh Singkil yang dilaporkan Didi Rusadi. Syederalun, kaum ibu-ibu di Perumnas Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, mengeluhkan jalan rusak, mengingat sudah lebih dari 5 tahun jalan rusak berat namun tak kunjung diperbaiki. Sebelumnya jalan tersebut telah diaspal, sayang saat kerusakannya belum parah tidak segera diperbaiki, sehingga menimbulkan lubang besar. Kondisi itu menyulitkan kaum ibu yang tinggal di sana ketika keluar masuk, terutama musim hujan, sebab lubang jalan sangat besar serta licin. Menurut Andri, salah seorang warga Perumnas, jalan tersebut bukan hanya kebutuhan pihaknya, Jalan itu juga digunakan menuju kantor Dinas Pendidikan Aceh Cabang Aceh Singkil dan Subulussalam. Kemudian jalan itu merupakan jalur evakuasi tsunami dan alternatif menuju Stadion Kasim Tago. Andri berharap jalan segera diaspal, paling tidak dilakukan penimbunan agar lubang besar tidak membahayakan pengendara. Kerusakan jalan di kawasan Perumnas sudah kerap disuarakan warga, apalagi jalan itu tersambung dengan jalan utama Singkil Gunung Meriah. Sayangnya sejauh ini suara warga belum mendapat tanggapan dari pihak terkait. Setelah dari Aceh Singkil, kali ini ada berita dari Aceh Besar yang dilaporkan Asnawi Lui. Sederalun warga Gampung Kling Meriah, Kecamatan Baitu Salam, Aceh Besar, mengamuk melihat dua pemuda menghisap sabu. Keduanya merupakan pemuda dari gampung lain yang digerebek aparatur Gampung Kling Meriah. Mereka berinisial H, 31 tahun, dan R, 30 tahun, bukan warga gampung setempat. Tindakan itu sebagai komitmen masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba di desa dan harus diacungkan jempol. Sekdes Gampung Kling Meriah, Hamdani Abdullah, kepada serambinews.com Rabu kemarin menyebutkan, penggerebekan terjadi pada Selasa 21 Desember sekitar pukul 14. Kedua pemuda itu berada di salah satu rumah kosong di gampung setempat. Perbuatan mereka yang kerap memakai sabu-sabu di rumah tersebut telah sejak lama terendus warga. Dua pemuda itu sempat melakukan perlawanan sehingga dirinya terkena pukulan dari R yang melarikan diri ke dalam semak-semak hingga lolos. Sedangkan H sudah diserahkan ke Polsek Baitu Salam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan mereka yang melakukan perlawanan, dua sepeda motor milik H dan R hangus dibakar massa. Kecik Gampung Kling Meriah Safri Ajalil menyampaikan akan melakukan konsolidasi aparatur dan pemuda gampung, khususnya untuk mengawasi dan pembinaan warga agar tidak ada lagi kejadian serupa di Gampung Kling Meriah. Sederalun, setelah dari Aceh Besar, kita beralih ke Aceh Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Sederalun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tamiang menetapkan 40 kampung sebagai sasaran program tersipu pada 2022. Jumlah sasaran kampung ini meningkat pesat dibanding tahun 2021 yang hanya 10 kampung. Kadis Dukcapil Aceh Tamiang Adi Dharma menjelaskan, program tersipu merupakan program tertib tuntas administrasi kependudukan atau tersipu yang dipusatkan di sebuah kampung dalam satu hari. Program ini sengaja diciptakan untuk memudahkan pelayanan administrasi penduduk yang selama ini berhalangan ke kantor di Dukcapil. Adi Dharma menyadari program yang sudah dimulai sejak setahun ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Umumnya masyarakat memanfaatkan program ini untuk mengurus akte kelahiran dan kartu identitas anak atau KIA. Merujuk antusiasme ini, Adi berinisiatif menambah jumlah kampung kunjungan yang semula hanya 10 kampung menjadi 40 kampung. Dalam kesempatan itu, Adi menjelaskan pengurusan KIA merupakan jenis admin duk yang paling banyak usulan. Sejauh ini sudah 38.653 jiwa yang sudah mengantongi KIA. Namun secara persentase, Adi menyimpulkan capaian ini masih rendah karena jumlah usia wajib KIA mencapai 97.186 jiwa. Realisasi saat ini baru 39,77%. Masih ada 58% anak yang belum memiliki KIA. Adi berharap program lanjutan tersipu 2022 bisa meningkatkan realisasi kepemilikan KIA dan admin duk lainnya. Kadis Dukcapil Aceh Tamiang Adi Dharma menjelaskan, usia kepemilikan KIA merupakan anak kategori 0 hingga 16 tahun. Syarat pembuatan KIA pun cukup sederhana, hanya cukup melampirkan akte kelahiran, kartu keluarga, dan pas foto bagi anak usia di atas 5 tahun. Berdasarkan data yang terhimpun, anak usia sekolah SMP merupakan kategori tertinggi yang sudah memiliki KIA. Hal ini terbilang wajar karena kategori usia SMA sebagian besar sudah beralih ke KTP. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, lantik pejabat pimpinan tinggi media Menko Erlangga tekankan inovasi, profesionalitas, dan integritas dalam pelaksanaan tugas. Sederalun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melantik salah seorang pejabat pimpinan tinggi media Edi Priyo Pambudi menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Deputi 7 di Selasar Loka Kratagama, kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Rabu kemarin. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian Lembaga atau KL yang terkait dengan isu di bidang kerjasama ekonomi internasional. Menko Erlangga saat menyampaikan sambutannya berharap Edi Prio Pambudi dapat langsung melakukan akselerasi dalam melaksanakan tugas dan segera fokus ke program-program strategis yang dikoordinasikan di Deputi 7, khususnya dalam rangka mempersiapkan presidensi G20 Indonesia 2022 dan chairmanship ASEAN pada tahun 2023. Manfaat presidensi G20 bagi Indonesia sangat perlu disampaikan ke publik dengan narasi-narasi yang mudah dipahami. Diperlukan juga penyampaian komunikasi yang baik terkait program-program kerja unggulan Kemenko Perekonomian, seperti pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Undang-Undang Cipta Kerja, vaksinasi, usaha mikro kecil dan menengah, kartu prakerja, kredit usaha rakyat, dan lain sebagainya. Menko Erlangga juga meminta kepada semua unsur pimpinan di seluruh unit kerja yang ada di Kemenko Perekonomian untuk bersama-sama melakukan internalisasi peran Indonesia dan Kemenko Perekonomian dalam presidensi G20 agar tercipta pemahaman, engagement, dan keterlibatan yang kuat guna menyukseskan presidensi G20 Indonesia 2022. Kebijakan dan program yang konkret perlu disiapkan dan didorong bersama-sama oleh semua unit kerja di Kemenko Perekonomian dengan melibatkan dukungan dari kementerian dan lembaga terkait. Deputi 7 selaku Sherpa Indonesia dalam G20 bersama Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Sekretariat Gabungan Sherpa Track and Finance Track harus terus mengkoordinasikan semua kementerian dan lembaga dan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan semua event dan seluruh rangkaian pertemuan G20 di Indonesia. Sinergi dan kerjasama seluruh stakeholder merupakan kunci dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan presidensi G20 Indonesia, sehingga manfaat yang optimal dapat diperoleh guna mendorong kemajuan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Syederalun, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada masyarakat Nahdliyin kembali kepada kitahnya, karena kitah tersebut menjadi landasan dalam rangka perbaikan atau reformasi di tubuh NU. Ma'ruf Amin menghadiri launching buku Histografi Kitah Politik Nahdlatul Ulama karya Ahmad Baso dan bedah kitab Tuhfatul Qosi Wadani Biografi Syekh Nawawi Al-Batani karya Zulfa Mustafa di Aula Hotel Residen Bandar Lampung Rabu kemarin. Saat ditanya awak media, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan perubahan itu disesuaikan dengan langkah, contohnya seperti Orde Lama dan Orde Baru, seperti apa langkahnya ke depannya. Karena ketika reformasi itu bisa dilihat seperti apa perkembangannya. Karena dari dulu NU itu berkaitan pembinaan masyarakat secara langsung. Sementara pada sisi lain yang ada sifatnya menyentuh kebijakan seperti peraturan dan perundang-undangan. Dalam sistem negara Indonesia yang demokrasi dan melalui lembaga legislatif DPR, maka salurannya adalah parpol. Ketika pemerintah melakukan perubahan struktur, maka NU menjadi kepentingan dan menyalurkannya ke P3. Lalu ketika langkah P3 tidak dianggap lagi membawa aspirasi NU, maka NU tidak kemana-mana. Karena itu langkah NU harus kembali kepada kitahnya dan tantangan ke depan lebih kompleks lagi. Adanya globalisasi kemajuan teknologi informasi, maka NU harus menyiapkan langkah antisipasi dengan SDM untuk menghadapi hal tersebut. Saudara-saudara, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Konvoi kendaraan militer Amerika Serikat ditabrak truk, timbulkan kebakaran di jalan raya Jerman. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Saudara-saudara, 8 tentara Amerika Serikat terluka setelah sebuah truk menabrak bagian belakang konvoi kendaraan militer Amerika Serikat yang memicu kebakaran di jalan raya Jerman. 3 kendaraan militer Amerika Serikat, termasuk 2 mobil tangki bahan bakar, berhenti di bahu jalan ketika mobil semi-truk berisi serpihan kayu menabrak bagian belakang mereka di Bavaria. Beberapa orang terluka dan 8 tentara dikirim ke rumah sakit untuk pemeriksaan karena menghirup asap. DW melaporkan pengemudi trek yang terlibat dalam kecelakaan itu dilaporkan tewas di tempat. Polisi memperlakukan insiden itu sebagai kecelakaan. Mereka mengatakan 660 galon bahan bakar di dalam tangki tidak terbakar, tetapi serpihan kayu di trek komersial dan ban kendaraan ikut terbakar. Seorang juru bicara Komando Pelatihan Angkatan Darat ke-7 di Grafenwöhr mengatakan kepada surat kabar Jerman Bild, tiga kendaraan Amerika Serikat sedang dalam perjalanan dari Hohenfels di jalan raya menuju Grafenwöhr. Karena terpisah dari kendaraan pengawalnya, mereka menunggu di pinggir jalan. Disinilah kecelakaan itu terjadi, ketiga kendaraan militer Amerika Serikat hancur total. Polisi mengonfirmasi kecelakaan itu terjadi ketika sebuah truk komersial sipil menabrak kendaraan militer dari belakang, sehingga membuat kabin truknya terbakar. Kecelakaan itu mengakibatkan tumpukan banyak kendaraan dan menyebabkan kobaran api yang membakar beberapa kendaraan, mengirimkan gumpalan asap ke udara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 22 Desember 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Cederalun, wassalam.